akangnya kane tapi batang kia akang teh jalma sangsara borong-borong rek nyumponan bulan madu ka Eropa ka Cibogo kecan bisa komode ka Chicago.